bisa membuatku cinta padamu. Meskipun tak berulang kali, kau begitu asyik menduang. Sudah cukup saja, sikapi kegilaanmu sebelum sukmaku kau cabik dan perih. Memang dalam bermain cinta, kadang kau terlihat sempurna. Eloknya parasmu, rabunkan nata.